Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kenapa? Anna sabab kufr bani Adam huwa al-ghuluu fi salihin. Kenapa? Sebab kafirnya bani Adam itu karena ghuluu terhadap orang-orang saleh. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca lanjutannya, ya kita persilahkan dulu yang lain yang belum pernah. Satu orang saja. Siapa yang belum pernah? Yang mau menghafal dan belum pernah menghafal. Tidak ada. Tidak ada yang mau? Yang belum. Dia mau menetap, ada yang mau menetap. Ada bukan, ada anak mahasiswa. Sekarang ada orang menetap. Bapak apa sekarang? Bapak baru aja terutama utamanya. Tapi mana Abu Aisyah? Ada Abu Aisyah. Alhamdulillah. Saya beri tidak. Kamu lupa dulu. Nabi Bashir al-Ansari. Thank you. Jadi kita lakukan itu bab berapa? Bab keberapa hafalan itu? Hah? Bab 4, berdepan antum ya. Berdepan insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Umar radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داري عمر صلى الله سبحانه وتعالى مرضاي اليوم سسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه طيب حديث كتاب على ورق ini datang dari sahabat yang bernama Umar. Siapa kunyahnya Umar? Abu Hafs. Kunyahnya adalah Abu Hafsin. Baik. Siapa yang tahu tentang Umar? Siapa yang tahu tentang Umar? Ayo. Siapa beliau? Apa yang keutamaan yang terdapat pada beliau? Siapa yang tahu? Apanya Rasulullah Umar? Mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dinikahi oleh Rasulullah? Putrinya Umar yang bernama Hafsah. Baik. Siapa yang tahu tentang keutamaan Umar? Banyak sekali keutamaan beliau ya. Banyak sekali. Di antaranya apa? Baik, yang pertama al-asyara ya, minal mubasyirin fil jannah. Termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk syurga. 10 sahabat, salah satunya adalah Umar ibn Khattab. Siapa lagi yang tahu keutamaan Umar? Serta syaitan takut kepada Umar. Bayangkan, syaitan takut kepada Umar. Kata Nabi, masalaka fajjan malakiyaka syaitanun. Ya, tidaklah syaitan bertemu denganmu dengan sebuah jalan illa salaka fajjan ghaira fajjika, kecuali syaitan itu akan mengambil jalan lain bukan jalanmu. Begitu bertemu dengan Umar, maka syaitan akan menghindar dari Umar. Syaitan takut kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam." Kata Rasulullah, "Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara, mereka telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Innama ana 'abdun." Sesungguhnya kata Rasulullah, saya ini hanya sebagai seorang hamba saja. Faqulu, maka katakan, ucapkan Abdullah wa rasuluhu, bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Ikhwani fi din wal akhwati billah rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang mulia, menjelaskan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat istra kepada Rasulullah. Kata Nabi, la tatruni, jangan kalian istra kepada aku. Al-istra itu artinya ziyadatul madhi wal mubalaghatu fi. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-istra itu ikhwas kalian beda dengan bulu ya. Kalau bulu itu bisa berlebih-lebihan memuji atau berlebih-lebihan mencela, itu dikatakan bulu. Jadi kalau berlebih-lebihan memuji dikatakan bulu, berlebih-lebihan mencela juga dikatakan bulu. Dikatakan. Tetapi kalau al-itra itu berlebih-lebihan di dalam memuji. Jadi khusus memuji saja. Ya. Maka orang yang berlebih-lebihan memuji bisa dikatakan itra, bisa juga dikatakan bulu. Tapi ketika dia berlebih-lebihan mencela, apakah dikatakan itra? Tidak. Tapi dia dikatakan bulu. Sebab itra itu yang khusus dengan pujian saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku. Jangan. Larangan. Dan yang namanya larangan apa hukumnya? Haram. Asalnya larangan itu hukumnya adalah haram bukan makruh. Kecuali kalau ada dalil lain yang menjelaskan bahwa itu makruh. Tapi ketika tidak ada dalil lain, maka asalnya larangan itu hukumnya adalah haram. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku. Sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, ya, itu berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa putra Maryam. Ya. Dimaklumi kalau sekalian bagaimana orang-orang Nasara begitu mubalaghah, begitu bulu, begitu berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana bulunya mereka? Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang mereka mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kadang mereka mengatakan Nabi Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Kadang mereka mengatakan salidu talata, satu dari yang tiga. Ya. Maka ini bentuk bulu mereka terhadap Rasulnya, terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana ucapan orang-orang Nasara kepada Nabi Isa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Ini juga bulu. Ini juga bentuk berlebih-lebihan di dalam memuji Uzair. Uzair adalah orang saleh. Ya, dia adalah orang saleh. Tetapi mereka, ya, karena melihat kesalehan yang ada pada Uzair, yang sudah kita terangkan bagaimana Uzair itu sangat hafal dengan kitab Taurat, tidak ada salahnya sedikit pun mungkin hafalannya. Maka mereka kemudian melihat, wah, ini bukan Nabi, bukan lagi Nabi kalau seperti itu. Ya, sebab Nabi Musa saja belum tentu seperti itu. Ini masya Allah, dia hanya hamba yang saleh, tapi dia bisa menghafalkan kitab Taurat tanpa ada salah sedikit pun. Maka na'am, mereka mengatakan ini tidak lain kecuali adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala, itu guru. Ya. Wa qalatil nasara, dan orang-orang Nasara pun berkata demikian. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasara pun berkata al-masih, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah Ibnullah, juga putra Allah. Itu kata orang Nasara ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika qauluhum bi afwahihim." Itu hanyalah ucapan dari mulut-mulut mereka. Artinya apa? Apa yang mereka katakan, mereka tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Itu hanya buatan mereka, itu hanya ucapan dari mulut-mulut mereka. Dari qauluhum bi afwahihim yudhahibuna qawla alladziina kafaru min qabl. Mereka menyerupai ucapannya orang-orang kafir sebelum mereka. Ya. Jadi orang-orang kafir sebelum Yahudi dan Nasara itu juga mengatakan bahwa malaikat itu adalah putrinya Allah. Jadi malaikat itu adalah putri banatullah. Malaikat adalah putri Allah. Putrinya adalah perempuannya Allah. Datang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah, anak laki-laki. Jadi Allah punya anak perempuan, Allah juga punya anak laki-laki. Datang orang Nasara pun mengatakan demikian, bahwa Nabi Isa itu adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qatalahumullah. Qatalahumullah. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka semua. Berarti kan bagaimana bahaya dulu sampai akhirnya membuat mereka menjadi binasa. Ya, apa akibatnya? Tatkala mereka dulu terhadap Uzair dan Nabi Isa, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Qatalahumullah. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Anna yusabun. Kata Allah, bagaimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran? Kok bisa mereka berpaling dari kebenaran padahal mereka tahu dari dalil? Sebab mereka begitu ya. Yahudi itu punya ilmu. Mereka tahu bahwa ini bukan putra Allah. Allah tidak punya putra. Nabi Isa pun tahu Allah tidak beranak. Tapi seperti itulah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka punya penyakit, suka menyimpang, maka Allah semakin membuat hati mereka menyimpang dari kebenaran. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, "Anna yufatun." Bagaimana bisa mereka berpaling dari kebenaran padahal mereka sudah tahu dari dalil. Ya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." Dan mereka orang-orang Nasara berkata, ittakhadha ar-rahman walada. Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Orang Nasara berkata Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Itu Nabi Isa. Laqad jiitum syai'an idda. Kata Allah, sungguh kalian wahai orang-orang Nasara telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar kepada Allah. Kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Takadu samawati, hampir-hampir saja langit itu pecah. Ya, takadu samawati yatafattarna minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit di atas kalian itu pecah disebabkan karena ucapan kalian. Disebabkan karena gulu kalian terhadap Nabi Isa. Ya, ucapan kalian yang mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah, maka Allah sangat murka kepada mereka, hampir-hampir Allah menjadikan langit itu apa? Pecah. Wa tansyaqqul ardu, dan hampir-hampir saja bumi ini terbelah. Bukan lagi gempa bumi tapi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir saja gunung itu semuanya roboh. Allahurrahmanu walada, ketika mereka mengatakan bahwa Allah punya anak, wama yang bagi dirrahmani ay yattakhidha walada, padahal sebenarnya Allah tidak pantas punya anak. Ya, sebab kalau punya anak itu kekurangan dan untuk diurus, kan begitu ya. Kalau tidak punya anak tidak bagus, ya kekurangan namanya. Baik, jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ucapan-ucapan mereka orang-orang Nasara, buruknya mereka terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Nabi melarang kita. Nabi melarang kita untuk sama seperti mereka. Ya. Nabi melarang kita untuk menempuh jalan mereka. Berbuat bulu kepada Nabi kita sebagaimana orang-orang Nasara bulu terhadap Nabi mereka. Sebab sudah sering kita terangkan di kelas kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa agama menjadi suci kebiasaan Yahudi dan Nasara. Maka apa yang merupakan kebiasaan mereka, maka Nabi memerintahkan kita untuk menjadi suci kebiasaan mereka. Maka di antara kebiasaan Yahudi dan Nasara, mereka itu bulu di dalam memuji para nabi dan orang-orang saleh yang mereka. Maka Nabi melarang kita, Nabi katakan, "La tatruni." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwani wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ternyata apa yang merupakan kebiasaan Yahudi dan Nasara, ya, buruknya mereka di dalam memuji para nabinya, itu ternyata banyak ditiru dan dicontoh oleh kaum muslimin. Ditiru oleh mereka, dicontoh oleh kaum muslimin. Ya. Dan anehnya ikhwas kalian, kadang-kadang kasihan mereka, kadang-kadang mereka mengucapkan ucapan-ucapan guru itu dalam keadaan mereka tidak paham artinya apa. Ya. Betapa banyak syair-syair yang dihafalkan oleh anak-anak kecil, ternyata subhanallah syair-syair itu berisi guru terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara syair yang berisi kekufuran, bukan hanya bulu, isinya kekufuran di dalam. Namun syair ini banyak dihafalkan oleh kaum muslimin, bahkan sering dibaca pada acara-acara tertentu. Ya, ada syair namanya Al-Burda, Qasidatul Burda. Ya, Qasidah Al-Burda. Ini Qasidah Al-Burda itu ditulis oleh orang bernama Al-Musiri. Qasidah Al-Burda. Ya, ditulis oleh Al-Musiri. Aku baca syair itu dari awal sampai terakhir, subhanallah. Yang ada bulu syirik. Bulu syirik. Minimalnya bulu. Dan parahnya banyak kesyirikannya. Ya. Di antara bait syairnya yang berisi pujian kepada Rasulullah, pujian kepada Nabi, tetapi pujiannya terlalu apa? Terlalu berlebih-lebihan. Inilah dilarang oleh Rasulullah. Ya. Di antara yang disebutkan ikhwas kalian dalam bait syair itu, "Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amali." Jadi memang enak di, enak sekali dibaca ya, dibaca, dihafalkan, enak di bahasanya, bagus. Iya, memang penyair orang ini, penyair betul, penyair Arab. Iya. Dia mengatakan, "Ya akramal khalqi mali man aludu bihi." Wahai makhluk yang paling mulia. Siapa yang dimaksud? Nabi. "Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia." Benar? Benar ini? Benar. Sebab tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelahnya apa kata dia? "Mali man aludu bihi." Ya, tidak ada tempat bersandar bagiku kecuali hanya kepada ma di man aluhu di siwa, tidak ada bagiku tempat bersandar kecuali hanya kepada inda ululil hadisil amami, ketika terjadi bencana dan malapetaka yang melata. Subhanallah, subhanallah di syirikuh, maksudnya Allah dan kesyirikan yang mereka lakukan. Ini bukan lagi berlebih-lebihan ini, bukan lagi guru ini, tapi sudah syirik. Syirik ini mali man aluhi, kepada siapa tidak ada bagiku tempat bersandar ketika terjadi bencana yang mewabah kecuali hanya kepada Muhammad. Luar biasa. Ya, ini bait syair dihafal anak kecil. Tidak ada di awam. Mali man aluhu bihi, mali man aluhu bihi siwak, inda hululil hadithil amal. Ya. Maka ini pujian kepada Rasulullah, ini adalah pujian yang bukan lagi gulu, tapi dia adalah kesyirikan. Kesyirikan. Al-Imam Syaukani, ya, rahimahullah ta'ala, ya, bahkan disebutkan di muqaddimah, di muqaddimahnya itu, muqaddimah diwan al-Musir itu, di dalam muqaddimahnya, itu sampai dikatakan bahwa ini bait-bait syair ini kalau mau dibaca sangat dimuliakan. Ini bait syair sampai disebutkan kalau ini bait syair mau dibaca ada syaratnya, ada syarat-syarat seperti mau sholat ada syarat sholat, ya, ada syarat-syarat puasa, ada syarat-syarat sholat. Sama ini kalau mau dibaca ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus berwudu. Subhanallah, harus berwudu. Membaca Al-Quran apakah harus berwudu? Tidak, tidak ada syaratnya. Tidak ada dalil yang sahih bahwa membaca Al-Quran harus berwudu. Tanpa wudu orang junub bisa baca Al-Quran. Ini masya Allah. Membaca bait kufuran ini harus berwudu katanya. Dari mana? Ya. Maka ini adalah bentuk apa? Bentuk mengutamakan bait syair daripada Al-Qur'anul Karim. Itulah talaa'u syaitan, itu permainan syaitan kepada mereka. Kadang-kadang manusia itu pengagungannya kepada yang aneh-aneh itu lebih mengagungkan daripada yang syar'i. Kadang-kadang lebih takut di kuburan daripada takut berbuat kurang ajar di masjid. Takut lewat di depan kuburan wali adik-adik. Dalam masjid mencuri. Itulah manusia, permainan syaitan kepada mereka. Lihat di sini kawan sekalian, katanya ketika dia membaca bait syair ini harus berwudu dan harus menghadap kiblat. Saya katakan tadi membaca Al-Quran harus menghadap kiblat. Tidak ada syarat. Al-Quran ini membaca hadis Nabi, hadis Nabi yang suci yang merupakan wahyu dari Allah, apakah harus berwudu? Tidak. Ya. Tapi ini kenyataan diajarkan. Dan memang kita lihat kadang-kadang yang hal-hal yang berisi syariat itu lebih dimuliakan oleh mereka, lebih diagungkan oleh mereka daripada yang jelas-jelas disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani setelah membawakan bait syair ini beliau berkata, "Fanzur, fanzur, kaifa nafa kulla, ya, lihat," kata beliau, "lihatlah bagaimana Al-Busiri ini menafikan semua tempat berlindung." Ya, bagaimana dia menafikan, meniadakan semua tempat berlindung selain kepada Rasulullah. Jadi tempat berlindung hanya kepada Rasulullah. Ya. Wa ghafala an rabbihi wa rabbi, dan dia lupa Jadi dia menafikan, meniadakan seluruh tempat berlindung kecuali tempat kecuali kepada Rasulullah, dan dia melupakan Tuhannya Rasulullah. Dia sampai melupakan Tuhannya, Allahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rasul. Ini ucapan ini kapan diucapkan? Dan tidak dapat musibah. Maka boleh melihat ini musibah besar. Para petaka yang dibawa dan musir di tengah-tengah kaum muslimin. Para petaka yang terjadi di tengah kaum muslimin ketika mereka mengucapkan baik-baik syair seperti ini. Ya, dan beliau Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rasul. Kemudian beliau mengatakan, sungguh syaitan telah mempermainkan mereka. Ya. Ini baik syair yang disebutkan oleh Al-Muzir ya. Kemudian lanjutannya, ada lanjutannya lagi. Lanjutannya kata dia, Madinna min juhika dunia wa darataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Madinna min juhika dunia wa darataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Katanya, sesungguhnya di antara kemurahanmu, wahai Muhammad, di antara keutamaanmu, wahai Muhammad, adalah dunia beserta dengan isinya dan akhirat beserta dengan isinya. Ini buluk itu. Ini bukan syirik, tapi buluk. Yang pertama syirik, jelas syirik itu. Yang kedua ini buluk. Apa kata dia? Sesungguhnya di antara kemurahanmu wahai Muhammad, di antara keutamaanmu wahai Muhammad, dan sekian banyak keutamaanmu, sekian banyak kemurahanmu kepada manusia, adalah dunia ini beserta dengan isinya, terus akhirat beserta dengan imannya. Subhanallah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, setelah beliau menyebutkan bait syair ini, beliau mengatakan, Ad-dunya wal-akhirah kulluha min judin nabi. Dunia beserta dengan isinya dan akhirat beserta dengan isinya, semuanya ini termasuk keutamaan Nabi. Amma Allah falaysa lahu fadl. Adapun Allah, Allah tidak punya keutamaan di situ. Bukan kemuliaan Allah, bukan kemurahan Allah itu dunia, tapi itu kemurahannya Nabi. Bukan keutamaan Allah itu dunia beserta dengan isinya, akhirat beserta dengan isinya, tapi itu kemurahan atau keutamaan Nabi. Kata Syekh Al-Fauzan, hal ba'da hadzal buluq min al-dunya, adakah buluq yang berlebih bumi? Kata beliau, ini buluq yang luar biasa ini. Tidak ada lagi buluq di atasnya. Ini buluq yang paling buluq namanya. Ya. Kemudian, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam, dan di antara ilmu, di antara pengetahuan wahai Muhammad adalah pengetahuan tentang apa yang ada di lauhul mahfuz. Allahu Akbar. Ini sini. Ya. Jadi dianggap bahwa Muhammad itu tahu semua perkara yang ada di lauhul mahfuz, masalah takdir, masalah orang meninggal, masalah bahagia, masalah gaib. Rasulullah tahu. Semua yang tercatat di lauhul mahfuz, Rasulullah mengetahuinya. Itu di antara ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ilmu tentang perkara gaib. Ini kafir. Kenapa kafir? Sebab mendustakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Dua bait syair yang disebutkan oleh Al-Muziri ini dimulai tadi. Yang pertama tadi apa? Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka. Inna hululil hadis al-amal wa inna min yunika dunya wa dharataha. Dua bait syair ini dibantah dengan satu ayat. Satu ayat sudah cukup membantah kebatilan ini. Apa firman Allah? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Wahai Muhammad, katakan. Muhammad, kata Allah, Muhammad, katakan, sampaikan kepada mereka hamba-hambaku. La amliku nafsi bahwa aku, Muhammad, katakan kepada mereka bahwa aku, maksudnya bahwa saya Muhammad, la amliku nafsi, tidak punya kuasa sedikit pun untuk memberikan manfaat kepada aku. Tidak bisa memberi manfaat kepada diriku sendiri. Tidak bisa. Wala dharra, dan juga aku tidak bisa menolak bahaya dari diriku. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, bahwa Muhammad itu tidak bisa, tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Dan bisa memberi rezeki kepada dirinya sendiri. Rezekinya dari Allah. Tidak bisa menyembuhkan kalau dia sakit, kesembuhan dari Allah. Tidak bisa. Malah Allah, demikian pula tentang bahaya. Kalau ada yang mau berbuat sesuatu kepada Nabi, ingin membunuh Nabi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali hanya Nabi. Tidak bisa menghalangi diri. Tidak bisa. Ya. Ada pun Al-Busiri mengatakan apa? Kamu tempat berlindung ketika terjadi bencana yang melanda. Subhanallah, tadi saja kalau datang bencana tidak bisa menyelamatkan diri, apalagi menyelamatkan Al-Busiri. Kan begitu? Baik. Jadi ayat tadi ikhwas kalian, satu ayat itu cukup sebagai bantahan dari dua bagi syarih ini. Kula amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, bahwa aku, kata Rasulullah, tidak punya kuasa sedikit pun untuk menolak bahaya dan memberi manfaat kepada diriku sendiri. Walaupun tu a'lamul ghaiba, jika seandainya aku mengetahui perkara ghaib. Berarti kan? Berarti Nabi menafikan dari dirinya bahwa saya tidak mengetahui perkara ghaib. Kalau Al-Busiri mengatakan Nabi tahu apa yang ada di lauhul mahfuz. Nabi mengatakan aku tidak tahu. Siapa yang boleh terima ucapan ini? Dari Nabi wahyu. Dari Al-Busiri, Syekhba. Wahai Syekhba. Ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya kata Nabi, aku mengetahui perkara ghaib. Ya. Lakstaktartu minal khair. Maka pasti aku akan banyak berbuat kebaikan. Sebab aku tahu apa nanti akibatnya, apa akibatnya. Aku pasti banyak berbuat baik. Ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, astaghfartu minal khair wa ma masaniya, dan aku tidak akan terkena kejelekan. Jika seandainya kata Nabi aku mengetahui perkara ghaib, maka aku tidak akan terkena apa? Terkena kejelekan. Coba Nabi tahu perkara ghaib, maka Nabi tidak akan pergi di perang Uhud. Iya kan? Seandainya Nabi tahu perkara baik, maka Nabi tidak akan berangkat ke perang Uhud. Sebab di perang Uhud nanti Nabi akan celaka. Kan di perang Uhud Nabi berdarah kan? Terluka. Nah, kalau seandainya kata Nabi aku mengetahui perkara baik, maka aku tidak akan terkena bahaya. Seandainya Nabi tahu kalau saya pergi nanti ke Ta'i mengajak mereka berdakwah di Ta'i, tidak akan pergi saya. Nabi kan tidak tahu. Nabi hanya pergi berharap agar mereka masuk Islam dan berangkat, mereka dilihat bahwa mereka lempar Rasulullah dengan batu berdarah. Nah, seandainya Nabi tahu perkara ghaib, kalau nanti saya berangkat ke Ta'i akan dilempari saya berkat, maka pasti Nabi tidak akan jadi berangkat. Iya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menafikan dari dirinya, mengingkari bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara ini. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi masuk ke rumahnya Rubaiyah bintu Muawiyah, seorang wanita masuk rumah beliau bertamu. Di situ ada beberapa anak kecil bernyanyi, apa bukan bernyanyi ya, bersyair, membedakan syair anak kecil, syair-syair yang memuji bapak-bapak mereka yang meninggal di perang Badar. Yang dipuji bapak-bapak mereka yang berani berjihad sampai mereka meninggal di perang Badar. Maka anak kecil ini membuat bersyair menyanjung mereka. Nabi nonton ya, Nabi kenalkan. Ternyata ikhlas kalian, dari beberapa anak kecil yang bersyair itu ada satu anak kecil perempuan, anak kecil itu mengatakan, ya anak kecil itu mengatakan, ya wafina nabiyun ya'lamu ma fi dhalim. Syairnya wafina nabiyun ya'lamu ma fi dhalim. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ini anak kecil bersyair ini. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Nabi dengar. Ketika Nabi dengar, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taquli hakada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak kecil ini ya. Nabi biasanya kalau anak kecil itu lagi katakan, ya bunayya, wahai anak yang kusayang. Ini tidak ada begitu dengan langsung. Jangan kamu berkata begitu. La taquli hakada. Jangan kamu berkata begitu. Marah Nabi. Selalu berbahaya. Kata Nabi, ya, wa quli ma kunti taquli. Yang tadi saja. Maksudnya apa yang tadi? Yang sair-sair itu saja kamu. Itu saja sair-sair yang dilanjutkan dibacakan. Itu bagus itu. Ada pengucapan itu, jangan kamu ucapkan seperti itu. Ya. Ini anak kecil ya. Kira-kira bagaimana kalau Abu Siri bilang begitu di hadapan Nabi? Kira-kira apa kata Nabi? Wahai Nabi, di antara ilmu kamu tahu ilmu lahul mahfuz. Bukanlah dia besok. Lahul mahfuz itu apa? Semua dari A sampai Z ada semua di situ ilmunya. Semua disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhul mahfuz. Apa yang terjadi besok, besoknya, besoknya, siapa manusia akan mati, siapa manusia akan celaka, semua ada di sini. Kata dan muslim dari kamu semua. Subhanallah. Ini saja anak kecil. Ya besoknya saja, bukan yang dua hari yang ke depan, besok. Dan ingkari. Ya, ini yang busir ya. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan lagi. Luar biasa sayurnya. Panjang. Ya. Apa lanjutannya? Dia mengatakan. Da'at nasabi nabiyihim. Wahku bima syi'ta madhan wahtaki. Syairnya, da'mat da'atuhun nasara fi nabiyihim. Wahku bima syi'ta madhan wahtaki. Katanya Al-Busiri, tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasara pada Nabi mereka. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasara kepada Nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madhan wahtaki. Dan silahkan kamu uji Nabi Muhammad sesuka. Yang penting apa? Yang seperti orang Nasara itu memuji Nabi Isa. Paham maksudnya? Jadi kan Nabi Isa, orang-orang Nasara kan memuji Nabi Isa kan? Tapi pujiannya berlebih-lebihan sampai mereka mengatakan apa? Nabi Isa adalah Tuhan. Nah, Al-Muslim mengatakan itu salah itu. Pujiannya itu salah itu. Nah, tinggalkan pujian begitu. Jangan puji Nabi seperti itu. Jangan seperti orang Nasara memuji Nabi. Sebab itu memang mati. Tetapi pujilah Rasulullah sesukamu. Yang penting apa? Jangan sampai mengatakan Nabi Tuhan. Terserah mau memuji apapun boleh. Yang penting jangan sampai mengatakan Nabi Tuhan. Sebab orang sudah mengatakan Nabi Tuhan itu seorang tahu nyimpang. Tapi pujilah Rasulullah, terserah mau pujian apa. Yang penting tinggalkan pujian seperti pujiannya orang-orang yang sholat kepada Nabi Isa. Makanya ada sebagian orang yang bahwa sekalian itu memahami hadis tadi, la tataruni kama tatarun Nasara Isa bin Maryam. Ada yang memahami bahwa Nabi yang Nabi sebenarnya larang, pujian yang Nabi larang itu seperti pujiannya Nabi, pujiannya orang-orang yang sholat kepada Nabi Nabi Isa. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, itu yang Nabi larang. Sebab hadisnya mengatakan, jangan kalian memuji aku seperti orang-orang Nasara memuji Nabi Isa. Apa pujiannya orang Nasara kepada Nabi Isa? Mereka mengatakan anaknya Tuhan atau dia Tuhan. Nah, kata mereka orang Nasara. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi itu sebenarnya. Kalau pujiannya seperti pujiannya Nabi, pujiannya orang-orang Nasara kepada Nabi Isa mengatakan itu Nabi Tuhan. Tapi kalau selain dari itu boleh. Lihat ini, dalilnya apa? Dalilnya Al-Busiri. Jadi orang sufi itu dalilnya apa? Al-Busiri. Disebutkan syairnya. Syairnya apa? Tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasara para nabi mereka, dan pujilah Nabi Muhammad, terserah kalian. Walaupun itu buruk, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mengatakan Nabi Muhammad Tuhan atau Nabi Muhammad Allah. Selain daripada itu, boleh. Maka disebutkanlah pujian setelahnya. Apa pujian setelahnya? Kata dia, ya, lau nasabat qadrahu ayatuhu idhara ahya ismuhu hina yuda'a dari sarlimaki. Luar biasa ini syairnya. Indah sekali. Makanya sebenarnya ulama mengatakan luar biasa. Jangan syair betul ini. Sebab tidak sembarang orang bisa membuat syair, ya. Berat itu membuat syair. Kata dia, launa sabat qadrahu ayatuhu idhama. Seandainya ayatnya Allah yang agung bisa menyamai kedudukan Nabi. Subhanallah, alhamdulillah. Apa katanya? Seandainya ayatnya Allah yang agung bisa menandingi keagungan Nabi. Ini bahaya atau tidak ini? Hah? Apa makna ucapannya? Apa makna ucapannya ini? Seandainya nasabah qadrahu ayatuhu. Seandainya ayatnya Allah itu menyamai kedudukan Nabi. Disyarah oleh teman-teman yang musyrik. Disyarahnya dikatakan hatta al-Qur'an la yunasibu qadra Nabi. Sampai Al-Qur'an itu tidak bisa menyamai kedudukannya. Lihat bagaimana kedudukannya. Ya. Ingin mengagungkan Rasulullah, ingin mengangkat kedudukan Nabi di atas kedudukan makhluk. Ya. Ingin menjadikan Nabi itu kedudukannya luar biasa sampai apa? Sampai berlebih-lebihan, sampai mengatakan bahwa kedudukan Nabi itu mengalahkan kedudukan Al-Qur'an. Itu maknanya. Subhanallah. Makanya apa tadi katanya? Ya, silakan puji Nabi. Silakan puji Nabi. Yang penting jangan mengatakan Nabi itu Tuhan. Tapi kalau hanya mengatakan Nabi kedudukannya lebih hebat daripada Al-Qur'an, boleh. Itu pujian bagus. Itu cinta kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Katanya orang. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum kepada Nabi berharap syafaat. Syafaat apa kalau begini pujiannya? Syirik. Syafaat apa yang diharapkan ketika orang melakukan kesyirikan? Tidak ada syafaat untuk antum. Lau nasabat qadrahu ayatuhu idhara. Seandainya ayatnya Allah itu sama kedudukannya dengan apa? Kedudukan. Artinya ayat Allah itu tidak bisa menggantikan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Kemudian lanjutannya mengerikan lagi lanjutannya. Ahya ismuhu hina yud'a dari sarriban. Katanya ahya hidup akan hidup dari sarriban. Orang yang sudah dikubur. Jadi orang yang sudah ditanam di kubur, kuburan itu yang sudah hancur lebur tulang-tulangnya. Sudah menyatu dengan tanah, sudah tanah kalau dijari sudah tanah, tidak ada di bekas-bekas. Tapi akan hidup tanah, akan hidup kembali. Kapan hidup? Hina juga ketika nama Rasulullah dipanggil. Jadi cukup mengatakan ya Muhammad, maka tulang-tulang itu akan bersatu dan hidup. Dia ingin menggambarkan bagaimana apa? Bagaimana kedudukan Rasulullah, bagaimana kemuliaan Nabi. Sekedar memanggil namanya, maka yang ada di kuburan semuanya akan hidup dan bangkit. Walaupun apa? Walaupun sudah menjadi roma, walaupun sudah menjadi curuk lembut, tulang belulangnya sudah lama kubur, sudah 20 tahun, 100 tahun. Kalau dilihat tidak ada lagi sisa-sisa, itu bisa bersatu kembali. Kalau disebut nama. Ini luar biasa saya dunia. Namun berbeda. Namun berbeda. Baik. Jelas ya? Ini sebelum sedikit dari baik-baik saya yang ada disebutkan dalam kasidah di dunia. Kasidah dan berbeda. Ada saingannya di dunia. Di Indonesia. Kalau kasidah Sunda itu yang dari Arab, saingannya di Indonesia ada apa Anwar Sandi? Itu saingannya ini. Ya, tidak mau kalah juga dengan Sunda. Anwar Sandi. Di situlah ada juga sayurnya, mantap juga sayurnya itu. Sampai orang yang membaca ini tidak tahu apa dan bilang itu. Hah? Sebar mereka. Ada juga kan? Orang barusan itu kan ada syair-syair yang syirik di situ. Yang baik syair itu Adibari, namanya Adibari, syair-syair Adibari itu dari awal bagus, bagus. Asy-syamsu badur 'alaina antadur fawqadur bagus, bagus. Pertengahan-pertengahan itu sudah mulai aneh-aneh. Di akhir-akhirnya wah luar biasa. Di antara bait syairnya di akhir bait itu dikatakan antaril rusuli khitab antaril maula syakur engkau wahai Muhammad adalah penutup para nabi. Benar? Benar. Kalau kita ingkari kafir kita kalau kamu ingkari bahasa kita bukan itu yang kami ingkari, itu benar itu. Antaril maula syakur, engkau wahai Muhammad adalah pimpinannya orang yang bersyukur. Maula apa? Penghulu orang yang bersyukur. Betul? Betul. Sebab tidak ada yang mengarahkan kesyukurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Setelah dia sudah mulai bencana, setelah ini timbul bencana yang luar biasa. Apa katanya? Abdukan miskin yarju fadlakal jammal kasir. Hambamu yang miskin ya. Jadi Nabi bukan lagi hamba. Dia sudah jadi hamba terhadap Nabi. Abdukan miskin. Hambamu yang miskin ini yarju fadlakal jammal kasir. Kata kasir mengharap keutamaanmu yang begitu banyak. Ya, yarju fadlakal jammal kasir. Ini sudah mulai aneh-aneh kan? Apalagi yang sudah mengatakan hamba, subhanallah, hamba, hamba. Jadi kalau kita sudah hamba, Nabi apa? Hah? Yang ada hamba dan itu Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengatakan hambamu kalau tidak ada sudah Tuhan ini malam musyri. Apa kata musyri tadi? Jangan kau seperti Nabi Isa. Silakan memuji Nabi tapi jangan seperti orang Nasara. Nah, ini dalam musyri ini. Ayo. Syahir yang tidak malam musyri. Kenapa? Masa dia mengatakan hambamu tapi Nabi Tuhan. Nah, itu salah itu. Abdul dan miskin, hamba yang miskin, yang jumpa dan yang mendesir. Fika ad ahsan tubanmu, ya Bashiru, ya Nadir. Padamu, wahai Muhammad, aku berbaik sangka. Kepadamu, wahai Muhammad, aku berbaik sangka. Wahai yang memberi kabar gembira dan wahai yang memberi peringatan. Ini kan lagi ya. Nah, kepadamu wahai Muhammad aku berbaik sangka, wahai yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ini sifatnya Nabi, basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira, Nabi itu memberi kabar gembira surga, wa nadhira dan memberi peringatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya ya Ja'far al-Barzanji, kepadamu aku berbaik sangka, wahai memberi kabar gembira dan wahai memberi peringatan. Ya Riyadi ya Maladi, ya Riyadi ya Maladi di Muhammadin Uri, wahai penolongku, wahai penolongku, wahai perlindungku pada waktu terjadi bencana yang butuh segera ditolong. Ketika terjadi bencana seperti itu, ya dia kamu adalah pelindungku, kamu adalah penolong. Fa'ajizna wa'ajizna, maka tolonglah kami dan lindungilah kami. Ya mujir minas sa'ir, wahai yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Subhanallah, Alhamdulillah. Ya, ini pujian. Ya. Tadi apa dikatakan Nabi pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Setelah itu dikatakan penyelamat dari neraka sa'ir. Berlindung dia, meminta tolong dia. Ini kesyirikan. Disini kata orang tidak paham artinya itu. Asal dibaca saja, lagu-lagukan, tidak tahu apa dia bilang. Ketika ditanya artinya apa, artinya bapak baca tadi, tidak tahu juga. Kata orang tidak tahu apa artinya itu. Yang penting bagus lagunya dan banyak amplopnya. Itu saja. Lagunya, amplopnya, sokolonya, dan seterusnya. Dia tidak pernah tahu apa hukumnya itu. Ya. Setiap ada acara dilakukan seperti itu. Setiap ada orang yang ibadah haji, bersandi. Setiap orang bilang, bagaimana dasarnya? Kadang-kadang orang lebih takut meninggalkan bersandi daripada membaca Al-Quran. Takut meninggalkan Al-Quran. Begitu. Di kampung saya itu. Wah, aslinya bersandi di sini. Aslinya di sini. Setiap malam Jumat itu harus barasagi di masjid. Kalau tidak, tolak bala itu. Jadi barasagi itu dijadikan tolak bala di kelas kalian. Subhanallah. Tolak bala baru di dalamnya kesyirikan. Bukan tolak bala mendatangkan bala itu namanya. Sebab kesyirikan itu yang mendatangkan musibah, bukan menolak musibah. Tauhid itu yang menolak musibah. Kesyirikan itu mendatangkan bencana dan malapetaka di dunia ini. Bagaimana cara dia katakan melambat? Bagaimana kesyirikan? Alhamdulillah. Apalagi tidak? Tidak akan contohnya. Ya, setiap mau ini baca, setiap mau ini baca. Ketika dikatakan Al-Quran saja, jangan Al-Quran. Kenapa tadi tidak merasa di malam juga? Alhamdulillah. Cuma suka baca. Dia meninggalkan itu, subhanallah. Ya? Ada acara pengantin, ya barasan bilang. Orang-orang yang ibadah haji, barasan bilang. Sampai pula, kita memberatkan orang sudah habis biaya untuk ibadah haji, dia malam Jumat harus mengisi amplop untuk amal saji dari 20 orang datang, banyak indikasi. Nah ini kejadian. Alhamdulillah, Allah dihadana dihada, wa ma kunna lihadana laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita akan menjadi komplotan mereka. Ya. Kadang-kadang ada masjid itu ada namanya pusat pelayanan masyarakat. Ya, dan pusat pelayanan masyarakat. Apa isinya? Para santri, tahlilan, dua doa. Ayat isinya. Jadi kalau mau acara tahlilan, panggil santri itu. Ada organisasi yang mengatur pusat pelayanan. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk guru terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk guru yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, kata beliau, "Wa yaqulu ba'd al-mughali, sebagian orang-orang guru berkata, Al-Ka'bah afdalu min al-Hijrah." Ka'bah itu lebih afdal daripada hijrah. Hijrah itu tempat dikuburnya Nabi. Atau hijrah Ismail, kan ada hijrah ya? Hijrah Ismail yang diri. Sebagian orang yang dulu itu mengatakan Ka'bah itu lebih afdal daripada hijrah. Wa amma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha talal Allah. Tetapi ketika di dalam hijr itu ada Nabi, maka tidak demi Allah, bersumpah demi Allah tidak, maka hijr itu lebih afdal daripada Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah ada hijr di dalam Nabi di dalamnya, hijr itu tempat dikubur ya, tempat dikubur. Nah, hijr itu kalah dengan Ka'bah. Tapi ketika Rasulullah yang ada di dalam hijr itu, maka demi Allah katanya, hijr itu lebih afdal daripada Ka'bah. Ya. Walal arsy, bahkan lebih afdal daripada arsy. Arsy, arsy Allah. Wa hamalatuhu, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy itu. Tidak tahu ya, malaikat yang paling dekat dengan Allah itu malaikat memikul arsy itu. Dia yang paling dekat dengan Allah. Katanya hijr itu lebih afdal daripada perkulas. Bahkan hijr kalau Nabi ada di dalamnya, maka itu hijr itu lebih afdal daripada syurga. Sebaliknya. Ya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa hadhihi mubalaghatu la yarwaha an-nabi lana wa la al-muslim." Maka ini adalah bentuk mubalaghah berlebihan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meridhoinya untuk kita dan tidak meridhoinya untuk diri sendiri. Dan beliau menyebutkan kejadian yang berlebihan. Kata beliau, aku melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa ada seorang laki-laki, dia berdoa tahta mizan al-Ka'bah. Dia berdoa di bawah mizan al-Ka'bah. Mizan itu apa namanya, pancuran air. Saya tidak pernah juga lihatnya, belum pernah kesana. Tapi di Ka'bah itu ada mizan. Mizan itu pancuran air di atas. Saya lihat di gambar ada kayak tarang air itu ya. Ya, ya. Belum pernah kesana, tahu ada di atas katanya mizan. Saya cari tadi, saya lihat di gambar ternyata ada kayak pancuran air itu. Nah, dia berdoa di bawah, tersis di bawah pancuran air itu. Orang itu berdoa. Tetapi apa? Di punggungnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi dia tidak menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Madinah. Menghadap. Kan sebab kalau menghadap ke Madinah kan membelakangi Ka'bah kan? Iya. Menghadap ke Madinah. Kenapa menghadap ke Madinah? Kenapa dia menghadap ke Madinah? Karena di Madinah itu ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi ada kuburannya Nabi Dia menghadap ke Madinah, bukan menghadap ke Ka'bah berdoa. Berdoa kepada Allah, doa aja kepada Allah ini. Tapi menghadapnya kemana? Ketika ditanya, ternyata dia berpendapat bahwa menghadap ke kuburannya Nabi itu lebih mulia daripada menghadap ke Ka'bah. Nauzubillah. Ini kan bentuk ghulu semua terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi melarang kita itu sekalian, la taqrubu. Jangan kalian berlebihan memuji Nabi. Memuji Nabi bagus. Menjunjung beliau, memuji beliau, tapi jangan berlebihan. Apa kata Nabi? Inna ma ana abdun. Sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba saja. Hamba seperti kalian manusia biasa. Makan, minum, buang air, berikan, tidur, itu lagi hamba seperti kita. Tetapi kelebihannya apa? Fakulu abdullahi wa rasul. Maka katakan saja, kalau kalian memuji saya, maka cukup kalian mengatakan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Itu sudah mulia itu. Sebab hamba itu mulia ikhwas kalian. Hamba itu mulia ya. Menjadi hamba Allah itu mulia. Mulia itu. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sebutkan. Sebutkan gelarnya Nabi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ya. Memperjalankan di malam hari hambanya. Sebutkan hamba. Jadi hamba bagi Allah itu adalah mulia. Itulah mulia, itulah pujian. Sebab menjadi hamba Allah itu kemuliaan. Bagus. Saya adalah hamba Allah. Itu kan bagus, mulia. Siapa yang menjadi betul-betul menjadi hamba Allah, maka dia orang mulia. Tapi kapan dia menjadi hamba syaitan? Cuma dua hamba ini, hamba Allah dan hamba syaitan. Ketika dia menjadi hamba Allah, mulia lah dia, sebagaimana Rasulullah tadi diperjalankan oleh Allah, dan Nabi menyebutkan, Allah menyebutkan bukan namanya, tapi gelarnya, abdi hambanya Allah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha berkah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Ala abdihi, kepada hamba-hambanya. Untuk memuliakan mereka, diturunkan Al-Quran, disebutkan dengan apa? Dengan gelar mereka, hamba-hambanya. Ya. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian memuji aku dan pujian yang benar, cukup kalian mengatakan, saya adalah hamba Allah. Itu sudah pujian kita kepada Rasulullah. Dan itu pujian yang luar biasa. Dan kita mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pernah dikatakan, anta sayyiduna. Anta sayyiduna. Kamu adalah sayyiduna. Sayyid. Sayyid itu apa? Tuan. Pemburu. Bos. Atau yang lain ya. Nabi, apa kata Nabi? Nabi tidak mau dipanggil Sayyid. Tidak mau Nabi. Saya bukan Sayyid. As-Sayyidullah, kata Nabi. Sayyid itu adalah Allah. Begitu Nabi jangan dari itu. Jangan sampai kalian buruk kepada saya. Padahal memanggil Sayyid itu kan boleh, boleh saja sebenarnya. Boleh kita mengatakan Sayyiduna Muhammad, boleh. Boleh. Sayyiduna Muhammad, boleh saja. Dapat jangan dalam salawat ya. Kalau dalam salawat itu sudah ditakut Sayyid, tidak disebut kata Sayyid. Itu tidak tuntunan. Tapi sekedar mengabarkan saja. Misalnya kita mengatakan, banyak kita bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad, tidak apa-apa. Tapi ketika bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad saja, Sayyidina tidak ada. Ya. Tapi kalau sekedar mengabarkan, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Sayyidina Muhammad dan apa? Pembunuh kita, ya, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Nabi larang. Kenapa? Untuk menutup pintu buruk tadi. Ketika mereka mengatakan, anta sayyiduna, engkau wahai Muhammad adalah junjungan kami. Apa kata Nabi? Allah as-sayyidullah. Yang junjungan kami itu adalah Allah. Bukan saya. Walayah yang setahun dia tak perlu syaitan. Jangan sampai syaitan menjurumuskan dia. Tapi ini menutup itu ya, jangan sampai syaitan menjurumuskan kalian dengan sifat buruk ini. Kalau begini, Rasulullah ini hadis berawal ini yang saya sampaikan. Insyaallah masih ada hadis berikutnya. Insyaallah mohon berikan berikan. Ini pembahasan ini di kelas di masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya memakan uang gaji kerja? Padahal saat ujian tes masuk yang contek. Bagaimana pendapat yang paling kuat sebab ada ulama berbeda pendapatnya? Jadi ini memang sering menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau kita besar-besar? Bagaimana kalau polisi? Ya sering kata polisi ya. Polisi dalamnya masuknya kan tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ketika dia masuk lewat jalur-jalur yang tidak benar atau mencontek seperti pertanyaan di sini, bagaimana gajinya? Bagaimana gajinya? Halal atau haram? Hah? Halal atau haram? Hah? Haram? Haram polisi itu. Haram atau halal? Halal. Yang mengatakan haram, angkat tangan. Halal. Halal. Kenapa halal? Hah? Halal, jawabannya halal. Jadi dia halal sebab dia kerja. Dia kerja kan? Dia melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur, maka dia berhak mendapatkan gaji dari pekerjaannya, kan begitu? Adapun maksudnya berdosa dia di situ. Jadi dia berdosa karena mungkin menyogok atau bagaimana? Itu pun dilihat dulu. Kalau dulu sogoknya, misalnya sebenarnya dia lurus, ya haknya untuk lurus, tapi tidak bisa, tidak ada jalan lain, dia harus menyogok. Artinya dia sudah memang haknya, ya. Tapi tidak mau diberikan haknya, orang itu minta uang, maka tidak apa-apa. Dia berdosa, sebab kita punya hak. Beda kalau dia tidak berhak, memang bodoh orangnya, tapi kalau mau lulus di Solo, itu tidak boleh. Tapi kalau orang pintar, dia sudah lakukan prosedur semua, jadi dia sebenarnya lulus, cuma dipermainkan, ada permainan, orang itu minta uang, kasih saja. Tidak apa-apa, orang itu berdosa. Tapi kalau misalnya tidak berhak, dia tidak memenuhi syarat, tapi dia mau lulus, kasih saja sombong, itu haram. Nah, bagaimana gajinya kalau sudah menjadi pegawai dan dia bekerja sesuai dengan aturan, tidak bolos, tidak terlambat, tidak cepat pulang, dikerjakan semua, bagaimana gajinya? Halal, boleh. Tapi dia berdosa. Apa dosanya? Karena dia menyombong. Dia bertobat di sini. Ya. Berapa akun bercadar sering melihat saya? Apa ini? Ya, satu waktu baca pertanyaannya. Start. Baca ini. Kenapa akhwat bercadar sering melihat saya? Masalah ya? Kan dia merasa apa ini? Orang tidak bersantik, orang melihat bokongnya hancur. Ya, atau melihat nama-nama putus rantai. Kalau dia lihat hati ya, berbeda dengan akhwat seksi. dan cuek-cuek saja, apa maksudnya? Dan cuek-cuek saja. Berbeda dengan akhwat seksi yang cuek-cuek saja. Maksudnya mungkin yang bukan akhwat, yang dikatakan akhwat kalau yang benar-benar ya. Ya, mungkin maksudnya orang awam. Kalau akhwat selalu melihat saya, tapi kalau orang awam cuek-cuek saja. Ya mungkin ya kalau dia antum ya pertama mungkin antumnya bahasa saja. Kalau memang betul ya mungkin mau lama itu aku. Kalau antum merasa dia terus aku lama saja supaya tidak terlibatnya. Syukron. Ada kafir membenci wanita. Bisa terjawab ini sebab disuruh membenci wanita. Sementara dia katakan hukum dari dunia dunia anisah waktu dijadikan untukku kecintaan kepada dunia termasuk wanita dan wanita. Dan cinta kepada wanita itu pemilihan. Kalau tidak cinta kepada wanita jangan dari manusia. Jadi tidak ada katib membenci wanita. Oh ya teman-teman, wanita seksi kan? Selamat datang khusus istiqomah. Masalah ini jujur tawa, jadi dia masalah malas, bukan orang berhati. Jadi jujur ini, ada kata katanya membenci wanita, ya. Baik, kalau tips membenci, tidak ada tips yang membenci, membenci wanita ya. Baik, tapi kalau membenci maksiat, ini apa wanita itu tidak untuk awal. Ya benci itu bagus, itu bagus. Ya, dan itu siapa yang bisa membenci sebuah maksiat ketika tidak ada wanita yang tidak menurut Allah, dia benci, maka itu masya Allah, dia sudah merasakan halawatul iman, dia sudah berada pada iman yang luar biasa. Ketika dia sudah benci, ya sebab kami mengatakan halawatul namun nabi wajah dan dirinya halawatul iman. Ada tiga perkara siapa yang ada padanya tidak itu maka dia akan merasakan manusia iman. Salah satu diantaranya ayyahu nabi mohon benci untuk kembali kepada kemaksiatan, kekafiran. Jadi dan dia senang dia ketika dia sudah diberi maka dia tidak suka lagi bermaksud benci saja. Maka itulah akan merasakan manusia manusia iman. Dan maka ditanyakan bagaimana tipsnya agar mata kita terhindar. Ada ungkapan ulama, sebagian ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan ucapan as-salat. Ya, ada ucapan as-salat, sebagian mengatakan hadis. Wallahualam. Di situ dikatakan bahwa an-nadratu sahmu masmumun musyirat iblis. Pandangan itu kepada wanita yang cantik itu adalah panah beracun dari panah-panah beracun yang iblis. Jadi dia adalah baratnya panah beracun dari panah beracun yang iblis. Bisa dibayangkan kalau kita kena panah itu, ya mati perlahan-lahan beracun panahnya. Mati perlahan, binasa perlahan-lahan. Pandangan dulu sebentar turun ke hati, turun lagi ke bawah. Ya, terus kata-kata para ulama, para ulama sudah bersorak. Barang siapa yang menundukkan pandangannya, adalah hasil beratibillah dan kecantikan seorang wanita karena Allah yang menundukkan pandangannya ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu Wataala halawat iman. Maka Allah akan memasukkan dalam hatinya manusia iman. Allah Subhanahu Wataala akan memasukkan dalam hatinya manusia. Manusia tidak iman. Jadi ini butuh latihan. Ya. Baik. Hmm. Saya Bugis kalau mengambil biasanya ada sebutan karai dan kuah. Dan apa ini? Dan apa ini ada saja. Kuah, karai, dan apa? InsyaAllah. Andi. Ya. Assalamualaikum, bagaimana dengan kita jika tidak sholat orang saja atau berkencing di celana? Apakah dengan sholatnya dulu atau resolusi Ustaz? Ya, pertama kalau sekedar was-was, sekedar was-was itu jangan dituruti, biarkan saja, jangan dipikirkan. Sekedar was-was ya, ya, dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Kalau ternyata memang betul ada, ya maka diulang. Dia kalau dia yakin keluar memang dia yakin, maka dia lakukan sholatnya dan diulang sholatnya. Ya, kecuali kalau penyakit, dia keluar terus. Jadi sudah dari penyakit dia, ya, tidak berhenti, sudah keluar lagi. Jadi istilahnya sama-sama bau. Keluar terus ada kencingnya, maka itu tidak mengapa. Itu dimaafkan, memberikan udzur dalam agama. Bila dimaafkan, tidak apa-apa dalam diri sholatnya. Dan kalau melakukan penyakit dan dia yakin keluar, maka dia batalkan dan dia wudu dan mengulang sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksud dengan diri mengharam? Saya belum pernah belajar ilmu kalam, saya itu kurang tahu. Ilmu kalam ini apa? Bagaimana isinya? Saya belum pernah belajar. Dulu di kampus ada, tapi saya tidak pernah masuk. Kalau pelajaran ini saya tidak pernah masuk. Sebab saudara ilmu kalam ilmu filsafat. Kalau ilmu filsafat saya pernah masuk sekali. Ketika saya masuk sekali, saya pikir tidak ada beda dari ilmu kalam ini. Jadi saya tidak pernah masuk ilmu kalam satu kali pun. Wallahualam, saya tidak tahu apa isinya. Sebab ini ilmu kalam ini yang diperjanji oleh para ulama. Ini adalah ilmu-ilmu yang sesat dan tidak boleh dipelajari. Ya, Imam Syafi'i sangat keras dengan ilmu kalam. Dia mengatakan siapa yang belajar ilmu kalam, maka diarak-arak, dicampur dengan perma-perma yang dibawa ke dalam masyarakat, diarak-arak pakai kendaraan lalu dicampur dengan perma-perma, kemudian dikatakan hal jazau man ta'ala ilman kalam. Inilah balasan dari orang yang mempelajari ilmu kalam. Adapun apa isinya jarak Allah, saya tidak tahu. Subhanallah wa bihamdih. Shalallahu alaihi wa sallam.